Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati amalina. Man yahdihillahu falamudillalah. Wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayuhalladzina amanat takullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhannasu attaku rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah. Wa khalaqa minha zawjaha. Wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, kaum muslimin dan muslimat, pendengar dan pemirsa Raja yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Dan alhamdulillah pada malam ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali bersama pelajaran bahasa Arab, yang mana malam ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali ad-darsul hadiya asyara, pelajaran 11, yang alhamdulillah kita sudah mulai sejak 2 pertemuan yang lalu. Di ad-darsul hadiya asyara ini, ma'asyiral ikhwa wal akhwat, di pelajaran 11 ini sudah kita baca dialog yang ada, kemudian juga sudah kita jelaskan beberapa hal yang terkait dengan fokus pembahasan pelajaran 11 ini. Kemudian juga sudah kita bahas at-tamrin al-awwal dan at-tamrin al-thani, pelajaran latihan kedua, latihan pertama dan latihan kedua. Dan insyaallah taala pada malam ini kita akan melanjutkan kembali. Kita akan baca At-Tamrin Al-Tharith dan seterusnya. Namun alangkah baiknya kita sedikit terlebih dahulu murajaah kembali, mereview kembali apa yang sudah kita pelajari di pertemuan yang lalu. Ma'asyiral ikhwah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, pendengar dan pemirsa Raja yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pelajaran 11 ini kita banyak menemukan tasrif al-fi'lul mudhari, perubahan yang ada pada al-fi'lul mudhari. Dan di pelajaran sebelumnya kita sudah membahas perubahan dari al-fi'lul madhi menjadi al-fi'lul mudhari. Dan sudah kita pelajari beberapa bentuk al-fi'lul mudhari, di antaranya sudah kita pelajari bentuk yadhhabu. Al-fi'l al-mudhari' dari kata al-madinya dhahaba, mudhari'nya adalah yadhhabu. Begitu pula sudah kita pelajari selain yadhhabu, kita juga sudah pelajari tadhhabu. Begitu pula yang juga sudah kita pelajari adalah adhhabu. Perubahan al-fi'l al-mudhari', perubahan yang ada pada al-fi'l al-mudhari' yang sudah kita pelajari di pertemuan yang lalu, ini disebabkan karena perubahan kata ganti yang terkandung di dalamnya. Maka seperti misalnya kata yadhhabu, kata kerja yadhhabu di situ dhamirnya adalah huwa. Maka huwa yadhhabu artinya di sini dia sedang atau akan pergi. Kemudian ketika kita rubah dhamirnya, kita rubah kata gantinya menjadi kata ganti yang lain, seperti misalnya anta misalnya, dari huwa kita rubah menjadi anta, maka menjadi anta tadhhabu. Kemudian kita rubah lagi misalnya menjadi dhamirnya kita rubah menjadi ana, maka menjadi adhhabu. Maka ada beberapa bentuk al-fi'lul mudhari' yang sudah kita pelajari di pertemuan yang lalu. Di antaranya yadhhabu, kemudian tadhhabu dan adhhabu. Kemudian di pelajaran 11 yang sudah kita baca sejak dua pertemuan yang lalu, di pelajaran 11 ini ada tambahan lain. Ada tambahan perubahan al-fi'lul mudhari' yang lain, khususnya bentuk pluralnya, bentuk jamaknya. Kalau tadi sebelumnya ada yadhhabu, di sini ada bentuk jamaknya. Huwa yadhhabu, sekarang kita rubah menjadi hum yadhhabuna. Kemudian di sini juga ada tadhhabu. Nah, tadhhabu di sini punya makna anta tadhhabu dan bisa juga hiya tadhhabu. Nanti kita akan baca di latihan-latihan berikutnya. Kita temukan bahwa tadhhabu itu dengan ta, dengan huruf ta di awalnya, ini bisa tadhhabu anta atau tadhhabu hiya. Bentuk jamak daripada tadhhabu yang artinya dia perempuan sedang atau akan pergi, bentuk jamaknya adalah yadhhabna, yang nanti kita akan lihat di dialognya insyaallah. Adapun tadhhabu yang berarti anta, anta tadhhabu, maka kita akan temukan jamak daripada anta tadhhabu adalah antum tadhhabuna. Dan insyaallah satu persatu dari al-fi'l al-mudhari' ini akan kita bahas lebih jauh insyaallah bersama al-ikhwah di studio. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifakum ya ikhwah? Bikhair. Alhamdulillah. Masyaallah. Hayyakumullah ya ikhwan, barakallahu fiik. Wa fiik barakallah. Naam, kita masuk ke at-tamrin ats-tsalits. Latihan ketiga. Safakam ya ikhwan? Sab'atun wa sab'un. Naam, sab'atun wa sab'un. Halaman 77. At-tamrin ats-tsalits. Di sini perintahnya adalah ajib. Ajib 'anil as'ilatil atiyati. Terjemahkan ya ikhwan. Ajib 'anil as'ilatil atiyati. Jawablah soal-soal berikut. Nah, jawablah soal-soal berikut. Kemudian ada keterangan di dalam kurung. Hadhil as'ilatu laysat mabniyatan 'ala ad-darsil hadiya asyara. Hadhil as'ilatu, soal-soal ini laysat mabniyatan. Apa dia laysat mabniyatan? Tidak dibangun, tidak atau tidak berdasarkan alat darsil hadiya ashar, tidak berdasarkan pelajaran 11. Apa maksudnya? Ma makna hadihil jumlah ya ikhwan? Apa maksud dari kalimat ini? Tidak ada kaitannya dengan pelajaran 11. Naam, artinya ini soalnya jawabannya bebas. Bebas, naam Ustaz. Jawabannya hur. Ma makna hur? Bebas, hurun. Kalau jawab hur, jawabannya bebas. Nah, tidak terkait sama sekali dengan dialog yang di atasnya. Silakan antum jawab dengan jawaban lain, tidak terkait dengan dialog di atas. Jawabannya bebas. Wadih ya ikhwan. Wadih. Nah, kita minta ikhwan di studio. Kita minta ikhwan di studio terlebih dahulu. Nah, ada 5 soal. Kita berikan 3 kalau begitu. Setuju ikhwan? Man al-awwal, siapa yang pertama? Naam. Anta jatmiko? Naam. Ma anta athani ya maulana? Naam. Wa anta anta nasitu ismuka ya akhi. Rabi'a. Ya Rabi'a. Naam. Ismuka jamil. Ya Rabi'a. Tafadhal. Nabda ya Ustaz. Nabda. Bismillah. Al-awwal. Aina tadrusu anta? Di mana kamu belajar? Naam. Adrusu fi ma'hadit takhasusi al-barakah. Fi ma'had at-takhasusi al-barakah. Naam, ismuhu al-barakah. Al-barakah. Naam. Ismuhu fil arabiyyah al-barakah. Al-barakah. Hanya saja di sini kaum muslimin menyebutnya al-barakah. Al-barakah. Asalnya di bahasa Arab adalah al-barakah. Al-barakah. Naam, al-barakah. Nah, mana al-barakah ya, ikhwan? Fil lughah. Apa makna al-barakah dari segi bahasa? Bid'ah. Naam. Antum tahu air yang terkumpul di sebuah tempat seperti danau, itu disebut al-birkah. Birkah. Karena airnya berkumpul di situ. Al-barakah artinya juga al-khairul kathir. Kebaikan yang banyak. Ini sudah kita bahas dulu ketika kita membahas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingat ya, ikhwan? Wabarakatuhu, barakat itu jamak daripada barakah. Jamaknya barakat. Bentuk tunggalnya saja sudah bermakna kebaikan yang banyak. Apalagi kalau bentuk jamaknya, berarti kebaikan kebaikan yang banyak. Wadih ya ikhwan. Wadih. Naam, al-thani, tafadhal. Al-thani, aina taskunu, di mana kamu tinggal? Naam. Askunu fi Pondok Ranggon. Yes, askunu fi Pondok Ranggon. Ranggon. Naam, naam. Pondok yang funduk. Funduk. Pondok Ranggon. Naam. Pondok adalah Allah min funduk. Funduk. Naam. Funduk ada fil lughah al-arabiyyah di makna hotel. Hotel. Naam. Antum tinggal di hotel? Lala. Subhanallah. Antum rajin gani ya, akhi. Masyaallah. Pondok Ranggon. Pondok Ranggon. Ada qarib min huna? Naam, Ustaz. Masyaallah. Naam, kama kulna, seperti kita katakan tadi jawabannya hur, bebas. Naam, bebas. Fadhal ya akhi, al-thani, afwan, al-thalith. Al-thalith, ata'arifu lughatal faransiyyati? Lughatal faransiyyata. Ata'arifu lughatal faransiyyata? Apakah kamu tahu bahasa Perancis? Naam. La a'rifu lughatal faransiyata. Naam. Tidak, saya tidak tahu bahasa Perancis. Naam, saya tidak tahu bahasa Perancis. La a'rifu. Sahih ya ikhwan. Nah, santai ya akhi. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Barakallahu sir. Ya akhi, anta rabi'? La. Tayyib, la bas. Khair insyaallah. Naam, naftah al-majal. Fadhal ya Abdul Ghafar. Ya, silakan bagi Anda pendengar maupun pemirsa di manapun Anda berada dapat bergabung bersama kami dalam menjawab latihan-latihan yang ada sebagaimana telah dicontohkan oleh para ikhwah yang berada di studio. Silakan 021-823-6543. Kita buka kesempatan untuk penelpon pertama. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umum Abdullah. Ya. Naam. Masya Allah. Kaifa haluki ya Umum Abdullah? Alhamdulillah bi khair. Kaifa halukum ya Ustaz? Ana bi khair alhamdulillah. Naam. Sepertinya dapat sayuran khusus Umum Abdullah ini. Sering pasti dapat terus. Luar biasa. Allah. Rezekinya Umum Abdullah. Umum Abdullah, ada dua nomor yang belum dijawab. Tolong dijawab dua nomor tersebut. Ar-Rabi'. Ar-Rabi'. Wal Khamis. Min ayi idha'atin asma'ul akhbaro. Naam, min ayi idha'atin tasma'ul akhbaro. Naam, terjem awalan, terjemi. Dari radio mana kamu mendengar berita? Naam. Ada jawab? Asma'ul akhbaro min idha'atin roja. Nah, tasma'in al-akhbar min idha'at roja? Mereka tanya? Sekali lagi. Asmaul akhbaru min idaati roja. Naam, al akhbar, ayu akhbarin hadha. Kabar-kabar tentang apa mu di radio roja? Kabar dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sahih. Al-Quran dan As-Sunnah. Al-khabar min Al-Quran dan As-Sunnah. Sahih. Al-Khamis. Wasil. Ata'rifu baital mudarrisi. Naam, ata'rifu baital mudarrisi. Apakah kamu mengetahui rumah Bapak Guru. Naam. Terjawab. Naam, a'rifu baital mudarrisi. Naam, a'rifu baital mudarrisi. Masyaallah. Terjem. Ya, saya mengetahui rumah Bapak Guru itu. Naam, saya mengetahui rumah Bapak Guru. Naam. Kalau jawabannya la, bagaimana Ummu Abdullah? La. La. La a'rifu baital mudarrisi. Ah, santi. La la a'rifu. Sahih. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair ya Ummu Abdullah. Assalamualaikum. Ustaz, ini soal Ustaz. Baik, soal. Kalau itu doa sesudah tahajud juga. Subhana malikal kudus apa? Subhana malikul kudus Ustaz. Doa setelah apa Ummu? Tahajud itu ada subhana malikal subhanallahil malikul malikil kudus. Subhanallahi subhana Subhanallahil Malikil Kudus. Malikil, subhanallahu Malikil Kudus. Nah, Malik di situ sebagai na'at daripada Allah yang majrur. Naam. Paham ti? Insyaallah paham. Nah. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Ummu Abdullah atas jawaban dan juga pertanyaan telah disampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita lanjutkan atau ulangi? Naam, diulang kembali. Diulang kembali lagi latihan. Naam. Baik, kita ulangi latihan ketiga, halaman ke-77. Bagi Anda yang baru saja bergabung, silakan dapat langsung membuka pada halaman tersebut dan kita berikan kesempatan yang lainnya. Kita sapa, halo. Ya, silakan, halo. Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa di mana? Abu Irfan di Tambun. Abu Irfan Tambun. Naam. Naam. Kebalik ya Abu Irfan. Bikhair. Alhamdulillah, ala bikhair. Alhamdulillah. Naam ya Abu Irfan. Naam. Sawtukum ghair wadih. Naam. Wahid. Ya, Abu naam. Irfan agak kurang jelas suaranya, dapat bergeser atau dapat mencari sinyal yang lebih bagus mungkin? Naam, naam. Naam. Wadih? Insyaallah, wadih, wadih. Bagus. Naam. Tafadhal. Min al-awwal ya Abi Irfan. Al-awwal. Naam. Aina tadrusu anta? Tarjim. Ana adrusu fi ida'ati raja. Ana adrusu fi ida'ati raja. Baik. Tarjim. Aina taskunu? Tarjim ya Abu Irfan. Tarjim awalan. Saya belajar di Radio Roja. Taib. Asani? Nan. Aina taskunu? Di mana kamu tinggal? Naam. Taskunu fi Bekasi. Fi Bekasi. Di Bekasi. Naam, di Bekasi ya. Naras. Di mana kamu tinggal? Saya tinggal di Bekasi. Baik. Salis. Atarifu al-lughatal faransiyati? Faransiyata? Faransiyata. Nah, terus sekali lagi. Abu Irfan. Atarifu al-lughatal faransiyata? Nah. Apakah kamu mengenal bahasa Prancis? Nah, apakah kamu mengetahui? Apakah kamu mengetahui bahasa Prancis? Naam, jawab. La. La ta'rifu. Yang ditanya siapa? Abu Irfan. Anta, asyik. Sehingga kalau antum ditanya apakah antum tahu bahasa Prancis? Jawabannya bagaimana antum ngomongnya? Ah. Abu Irfan. Naam. La. La a'rifu. Naam. Tal faransiyata. Naam. La la a'rifu. Naam. Tarjim. Tidak, saya tidak mengenal Arabi. Taib. Min ayi ida'ati tasma'ul ida'atin. Min ayi ida'ati tasma'ul ida'atin. Ida'atin. Naam, ta'nya di tanwin kasratain. Min ayi ida'atin tasma'ul ahbaro. Naam. Dari radio apa kamu mendengar berita? Naam. Jawabannya jangan radio Raja lagi, yang lainnya. Asma'u akhbaro min suhufa. Min suhuf. Kata. Kata. Waalaikum ya ikhwan bi al-jawab al-rabi. Bagaimana antum tentang jawaban nomor 4? Yaqulu Abu Irfan asma'u al-akhbara min as-suhuf. Ta'rifuna ma ma'na as-suhuf? As-suhuf jam'u sahifah. Sahifah, Quran. Quran. Hal tasma'u al-akhbara min as-suhuf? La. La. As-su'al min ayyi idha'ah? Dari radio mana? Naam. Jangan dari suhuf. Rasul Zalik, khata, Zalik. Kemudian ana tadi juga syaratkan jangan tadi raja. Tapi jawabannya harus, harus nama radionya. Nama radionya. Bagaimana ya, selain raja? Bagaimana? Siapa yang tahu? Sami'tu atau asma'ul akhbara min idha'ati. Hah? Yang pernah kita sebutkan di dialog. Asma'ul akhbara min idha'ati Riyadh misalnya. Atau idha'atil Qahirah. Kan ada di dialog. Ada sekedarik? Atau min idha'ati London, BBC London. Ada sekedarik? Nasitun? Iya, Ustaz. Ya, mungkin. Sami'na min idha'at Indonesia. Sah? Sahih. Nah, jawab hur. Ada sekedarik? Jangan mentang-mentang hur. Roja. Seperti di akhirat yang lain. Nah. Faham? Nah. Ya, kita lanjutkan. Oh, tadi terputus. Nah, ya, kita berikan nomor 4 dan 5 ke ya, pendengar berikutnya. Baik, kita ulang dari nomor 4 kembali untuk Anda yang ingin menjawab latihan ketiga di halaman 77 di belakang Abu Irfan, atau Abu Irfan ingin menghubungi kembali silakan. Ya, kita angkat. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Bapak siapa? Di mana? Abu Ayub. Abu Ayub. Abu Ayub di mana? Di Aceh. Di Aceh. Masya Allah, Masya Allah. Ya. Ini pertama kalinya Pak Abu Ayub menelepon? Ya, naam, naam. Masya Allah. Ma'akal kitab? Baik, maka? Indaka kitab? Mati, mati. Baik, syahadtana antariki tilfaz? Naam, raitu. Raita, raita kitab alam ya Abu Ayub. Naam, naam, naam. Anta takra rakam al-rabi wal-khamis. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Tafadhal. Min ayyi idha'atin tasma'ul akhbara. Masya Allah. Masya Allah. Fasiha. Dari radio mana engkau dengar berita? Naam. Asma'u idha'atan. Asma'u? Asma'u akhbara. Asma'ul akhbara. Fi idha'atir roja. Naam. Min. Takul min. Ya Abu Ayyub. Min. Asma'ul akhbara min idha'ati roja. Labas, labas, khair insyaAllah. Mumtaz, al-khamis. Ata'rifu baital mudarris? Naam. Naam, a'rifu baital mudarris. Naam, anta lam tuterjem ba'at, telah sekitarik. Apakah engkau tahu di mana rumah guru mudarris? Naam, saya tahu di mana rumah mudarris. Masya Allah, Masya Allah. Syukran ya Abu Ayub. Masya Allah, Masya Allah. Syukran ya Abu Ayub. Naam, saya. Jazakallahu khairan. Naam, saya. Syukran. Anda uridu soal, Ustaz. Uridu soal, naam. Kepa nakul hanya astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyan. أو هو الحي الذي أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي هو الحي هو الحي هو الحي لا ونفتح أستغفر الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم هو الحي القيوم لا حيا أو هو الحي حي القيوم بالضمة إن شاء الله. من أين قرأت هذا؟ من أين قرأت؟ لأن لا نحن لا لا لا نرى في كلمات الله الله أستغفر الله. يعني أين قرأته؟ الله. إن قطع قطع هذا من أشياء. السؤال يعني يقول أنه يرى في يقرأ في كتاب ما هو الحي هكذا هذا الذي يعني فهمنا من سؤاله. والحي هكذا بالفتحة. هذا في القرآن. يضم من ذنه الصحيح هو حي. والحي. نشوف إن شاء الله في القرآن. سهل إن شاء الله. إن شاء الله نشوف في القرآن ثم نجيب إن شاء الله. نعم. هذا menurut kaidah yang benar. هو الحي القيوم. نعم. Baik. Ya. Nah, meraja insyaAllah. Ya, terima kasih atas interaksinya Abu Ayyub dan juga telah menjawab bergabung bersama kami di kesempatan malam hari ini. Jazakumullahu khairan. Ya, kita lanjutkan, Ustaz. Nah. Kita masuk ke at-tamrin ar-rabi'. Yaqul huna, disebutkan di sini. Ta'ammalil amthilata. Ma mana ta'ammalil amthilata, ya ikhwan? Perhatikanlah soal-soal. Thumma dha' fil faraghi. Kemudian? Kemudian letakkan fil faragh. Mana fil faragh? Tempat yang kosong. Fi ma yali. Pada apa yang berikut? Pada apa yang berikut? Al-mudhari'a. Al-mudhari'a. Mana al-mudhari'a? Fi'il mudhari'. Min al-fi'li dhahaba. Dari fi'il, kata kerja dhahaba. Jadi yang kita letakkan di tempat yang kosong itu fi'il mudhari dari kata kerja dhahaba. Dhahaba al-madhi. Ada sekedarik ya ikhwan? Bala. Nah, ba'da isnadihi ila dhamiri. Setelah ba'da isnadihi. Mana ba'da isnadihi? Setelah diisnadkan atau disandarkan ilat domir kepada domir. Ini maksudnya nanti antum melihat mana domir yang pas untuk kata kerja tersebut, lalu antum masukkan domir tersebut ke fi'il. Wadih ikhwan. Kita ulang sekali lagi. Ta'ammalil amthilata. Terjemah ya ikhwan. Perhatikanlah soal-soal. Perhatikanlah soal-soal. Thumma dha' fil faraghi. Kemudian letakkan di tempat yang kosong. Fi ma yali. Pada apa-apa yang berikut. Al-mudhari'a minal fi'li dhahaba. Fi'il mudhari' dari fi'il dhahaba. Dhahaba al-madhi. Bagaimana kalau kita rubah menjadi mudhari? Bagaimana ikhwan? Huwa yadhabu. Huwa dhahaba ketika menjadi mudhari. Huwa yadhabu. Ba'da isnadihi ila dhamir. Setelah disandarkan kepada dhamir. Nah, nanti antum lihat dhamirnya terkadang bisa jadi huwa, bisa jadi hiya, bisa jadi anta atau antum atau ana atau yang lainnya sesuai dengan yang akan kita lihat nanti di soal-soal. Dan alhamdulillah ada contohnya di sini. Iqra al-mithal ya akh Miko. Abdullahi yadrusu bi jami'ati riyadi wa ikhwatuhu aidan yadrusuna bi jami'ati riyadi. Terjemah awalnya ya akhi, min al-awal. Abdullahi yadrusu bi jami'ati riyadi wa ikhwatuhu. Wasil. Wa ikhwatuhu aidan yadrusuna bi jami'ati riyadi. Naam. Terjem. Abdullah belajar di Universitas Riyadh dan saudara-saudaranya juga mereka belajar di Universitas Riyadh. Naam. Ada berapa kata kerja yang antum baca di situ, Miko? Dua, Ustaz. Ada dua. Yang pertama yadrusu. Yang ketiga, yang kedua yadrusuna. Yadrusuna. Kenapa yang pertama yadrusu? Karena di sini untuk huwa, Ustaz, dhamir dua. Naam, dhamir. Dhamir huwa. Kalau yadrusuna hum, Ustaz. Hum. Naam. Ini yang dimaksud, begitu ya, ikhwan. Paham tuh? Nanti bisa yadhabu, bisa juga yadhabuna. Ada sekedar lagi, ikhwan? Bala. Nah, tergantung nanti di soal. Wasil ya Rabi'. Al-amthilah lam tantahi ba'd. Contoh-contohnya belum selesai. Wa akhwatuhu yadrusna fil madrasatil mutawassitati. Naam. Terjemah awalan. Dan saudari-saudarinya mereka belajar di sekolah SMP. Naam, sahih. Zainabu tadrusu fisanatil awal, fisanatil ula. Fisanatil ula. Naam. Zainab belajar di tahun pertama. Naam. Ada berapa fi'il yang antum baca tadi, ikhwan? Dua, Ustaz. Yang pertama? Yadrusna wa tadrusu. Nah, yang kedua tadrusu. Yadrusna, apa domir yang diisnadkan ke dalamnya? Domir hunna, Ustaz. Hunna, hunna yadrusna. Kalau tadrusu, Zainabu tadrusu di sini? Domiru hiya. Domir hiya. Hiya tadrusu, naam. Wadih al-amthila ya ikhwan? Wadih, Ustaz. Ikhra rakam wahid, anta ya maulana. Naam. Rakam al-awwal. Thumma naftah al-majari al-mustamil musyahidin. Tafadhal ya maulana. Bismillah. Al-awwal. Abi yadhhabu ila suqi kulla sabahin. Naam. Abi yadhhabu ila suqi kulla sabahin. Naam. Tarjim. Ayahku pergi ke pasar setiap pagi. Naam. Di sini kata kerjanya adalah yadhhabu. Yadhhabu. Dhamirnya yang disnadkan di dalamnya huwa. Huwa. Naam. Karena ada kata abi. Naam. Ada sekedarik. Naam. Balas. Sahih. Syukran ya Maulana. Naam. Naftah al-majali ya akhi. Baik. Silakan bagi Anda pendengar maupun pemirsa Raja di manapun Anda berada, sebagaimana telah dicontohkan tadi, bagi Anda yang ingin menjawab latihan keempat ini, kita berikan kesempatan dan kita coba sapa. Baik, halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan ibu siapa, di mana? Dengan Ummu Fadil. Ummu Fadil. Naam. Naam. Ahlan, ahlan wa sahlan ya Ummu Fadil. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, bukhair. Wa anti kaifa haluki? Alhamdulillah, ahli khair. Baik. تفضل يا أم فاضل. الثاني الآن. رقم ثاني أستاذ. نعم. الثاني. نعم. انقطع. ماشي. أم فاضل نعم. أم فاضل. يا. تفضل اقرأي. أطلب. Mohon maaf, Ummu Fadil nampaknya suaranya agak terputus-putus. Dapat dicari posisi yang lebih baik. Ya, assalamualaikum. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan diulang. Ummu Fadil menggunakan handphone sepertinya. Menggunakan handphone. Ya, alhamdulillah jelas sekarang. Tafadhal. Asani. Hu yadhhab. Naam. Minta nanti dicoba ulang kembali mungkin Abdul Ghaffar, tidak sekarang. Naam. Mohon maaf Ummu Fadil, suara terlalu terputus-putus, mungkin dapat diulangi kembali. Di belakang Ummu Fadil, silakan dapat menghubungi kami. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Ummu Hurairah. Ummu Hurairah. Ummu Hurairah. Tafadhal ya Ummu Hurairah. Rukmusa Al-Thani. Al-Thani. At-tullabu yadhhabuna al-ana ila al-mal'abi. Ila al-mal'abi? Yes. Naam, taba'a qadima rabbama. Cetak sepertinya Ummu Hurairah punya buku cetakan lama? Naam, sir. Masih tulisan tangan sepertinya, iya. Iya, dicetakan baru Al-Mudir. Naam. Tadi tanam. Kilahuma sahih. Keduanya tidak mengapa. Ulang sekali lagi, Ummu. At-tulabu yadhhabuna al-ana ila al-mal'abi. Ila al-mal'abi. Naam. Sedikit yadhhabuna, jangan dibaca yadhhabuna. Itu ha. Ummu Hurairah bukan naam, ha. Yadhhabuna. Masih ada ha-nya di situ. Yadhhabuna. Yadhhabuna. Lah bas. Baik. Teruskan. Terjemah ya, awalan. Para siswa pergi ke lapangan sekarang. Naam. Wasil. Wasili. Teruskan. Asalisu. Ukhti yadhhabu ilal madrasati. Naam. Ukhti, bagaimana tadi? Ukhti yadhhabu ilal madrasati. Ulang saya lagi, Ummu, bagaimana Ummu Rara? Tadhhabu. Ha atau ha? Tadhhabu gitu. Tadhhabu. Ha. Tadhhabu. Naam. Ukhti, ulang saya lagi, Ummu Rara. Ukhti tadhhabu ilal madrasati. Ilal madrasati. Bukan yadhhabu. Bukan, Ustaz. Kenapa bukan? Karena dia hiya. Hiya. Apa kata kuncinya sehingga kita bisa yakin itu hiya? Ukhti, Ustaz. Ukhti. Nah, tadi yang pertama berarti umum salah. Ada sekedarik? Balas. Nah. Teruskan. Ar-Rabi, satu lagi. Ar-Rabi. Aminatu wa Fatimatu wa Aisyatu yadhhabna al-ana ila al-maktabati. Naam, sekali lagi Ummu. Aminatu wa Fatimatu wa Aisyatu yadhhabna al-ana ila al-maktabati. Naam. Aminah dan Fatimah dan Aisyah, mereka pergi sekarang ke perpustakaan. Naam. Di sini dhamirnya apa umur di sini? Hunna. Naam. Hunna yadhhabna. Naam. Syukran. Syukran ya Ummu, ya Ummu Hurairah. Afwan Ustaz. Wa jazakallahu khair. Ada pertanyaan. Ah, baik. Naam. Ma huwa? Penggunaan lam dan la pada fi'il mudhari. Nanti Ummu, insyaAllah. Nanti ada pembahasan khususnya, insyaAllah. Nah. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ummu Hurairah atas kebersamaannya di malam hari ini. Melanjutkan nomor selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak siapa ini, di mana? Pak Ali. Bapak Ali di mana, Bapak Ali? Pak Ali di Kampung Tengah. Kampung Tengah. Pak Khalid. Khalid, Bapak Khalid atau Bapak Ali? Suaranya bergema. Pak Khalid? Keramat Jati. Keramat Jati, ya. Silakan ya. Pak Khalid. Silakan. Mau nanya atau mau baca Pak Khalid? Baca Ustaz ya. Ah, iya, silakan Pak Khalid. Nah. Al-Khamis. Ya, Al-Khamis. Aina tadhhabu anta ya Ahmadu? Naam. Aina tadhhabu anta ya Ahmadu? Sahih. Karena adhhabu al-ana minal masjid. Nah, nah, tajra jawab. Tidak perlu dijawab Pak Khalid. Nah, lepas. Terjemahkan Pak Khalid. Kemana engkau pergi wahai Ahmad? Naam, sahih. Saya pergi sekarang ke masjid. Naam, ah, hadha sadis. Naam, dah sadis. Naam. Marhaban sekali ya Pak Khalid, nomor 6-nya bagaimana sekali lagi? Sadis. Ana ila al-masjid. Naam. Ana pergi. Saya pergi sekarang ke masjid. Naam, naam. Jazakallah khair. Jazakallah khair, Pak Harith. Naam. Ada pertanyaan saya. Tafadhol. Ya, silakan. Kalau bentuk fi'il madhi. Ya. Untuk dhamir seperti zahaba Muhammad satu saat ya. Memperoleh. Ya. Untuk tunggal juga zahaba. Untuk jamaah juga zahaba. Untuk apa? Sama. Untuk jamaah juga zahaba. Naam. Zahabat ragu. Bagaimana Pak Harith untuk jamak? Ya, naam. Kalau setelahnya fa'ilnya adalah jamak, apakah dia tetap mufrad? Betul. Misalnya zahaba. Ya, fi'ilnya mufrad. Naam, fa'ilnya mufrad, fa'ilnya jamak. Misalnya zahabal muhandisuna. Begitu Pak Harith maksudnya? Yang pertanyaan saya, ya. Kalau untuk fi'il mudhari, bagaimana ya? Untuk sama. Sama dia Pak Khalid. Ya, seperti yadhhabu Muhammadun. Yadhhabu Muhammadun, ketika Muhammadun kita rubah menjadi jamak sama. Yadhhabul muhandisuna misalnya. Nah, yang sani sama sama. Yang apa? Sani dua. Yadhhabani. Ya, tapi tetap enggak, maksudnya di depannya itu yadhhabu salamizani. Oh, maksudnya dirubah menjadi yadhhabu salamizani. Baik, itu saja pertanyaannya Pak Khalid. Ya itu aja Ustaz. Baik, baik. Jazakallah khair. Mu'anah sama juga begitu. Kita jawab setelah ini insyaAllah. Ya, ditunggu jawabannya Pak ya. Nah. Syukran sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, al-musanna bentuk huma, uniknya di buku ini sebagaimana yang pernah Ana sampaikan, persis seperti kita membahas jilid 1, bentuk huma musanna itu di belakang nanti. Tapi karena sudah terlanjur ditanyakan Pak siapa tadi? Pak Khalid. Nah, kalau ini khusus Pak Khalid saja, antum tidak paham tidak apa-apa. Sebenarnya Ana tidak ingin kita jauh dari pelajaran kita, tapi karena sudah terlanjur ditanyakan tidak apa-apa. Ini khusus untuk Pak Khalid saja. Jika al-fa'il jama' tapi bentuk kata kerjanya di depan, maka dia tetap mufrad. Baik fa'ilnya musanna maupun fa'ilnya jama'. Sementara itu. Nah, untuk antum yang belum paham tidak apa-apa. Yang belum paham sekarang tidak apa-apa. Karena memang belum kita belum masuk ke situ. Nah. Wasil, tafadhol. Nah, terima kasih. Mohon awal ya. Iya, Bapak Khalid tadi ya yang telah bergabung, terima kasih. Jazakumullahu khairan. Nah, kita mengulang di latihan keempat halaman ke-77. Silakan bagi Anda, kita mengulang dari nomor 1 kembali. Baik, konefan yang lainnya. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana? Dengan Umu Haris, di Bekasi. Umu Haris. Umu Haris, nah. Mohon maaf, dikecilkan terlebih dahulu Umu Haris ya. Radio maupun TV-nya. Alhamdulillah. Sudah Umu Haris? Ya, alhamdulillah. Dari awal kembali Umu Haris, silakan. Al-awal. Abi yadhabu ila suqi kulla sawahin. Abi yadhabu ila suqi kulla sabahin. Sahih. Tarjim. Ayah saya pergi ke pasar setiap pagi. Setiap pagi, sahih. Teruskan. At-tullabu yadhabu nal ana ila al-mudiri. Naam, sebutkan dulu soal nomornya. Asani. Naam. At-tullabu yadhabu nal ana ila al-mudiri. Naam, at-tullabu yadhabu. Laki-laki itu pergi sekarang ke tempat kepala sekolah. Naam, sahih. Ukhti tadhhabu ila al-madrasati. Pelan-pelan Umu Haris. Afwan. Tidak usah tergesa-gesa. Ukhti tadhhabu ila al-madrasati. Naam. Saudara perempuan saya pergi ke sekolah. Naam, satu lagi Umu. Ar-Rabi'ah. Aminatu wa Fatimatu wa Aisyatu yadhhabna al-ana ila al-maktabati. Naam, yadhhabna. Aminah dan Fatimah dan Aisyah pergi sekarang ke perpustakaan. Ke perpustakaan. Al-Khamis. Labas, teruskan sampai habis. Ya Ahmad. Enggak kemana engkau pergi, hai Ahmad? Naam. Teruskan. As-Sadis. Ana adhabul ana ilal masjidi. Ana adhabul ana ilal masjid. Ke masjid. Nah. Saya? Saya pergi sekarang ke masjid. Naam, naam. Masya Allah. Naam, sahih. Al-Qul sahih. Semuanya benar. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Umu Haris yang sudah menjawab. Sama saja. Nah, Masya Allah. Semuanya sudah. Tidak perlu lagi kita membuka pertanyaan lagi. Kita masuk ke At-Tamrin. Al-Khamis ya kawan, sahih? Sahih. Nah, kita masuk ke At-Tamrin Al-Khamis. Nah, waktu tinggal 15 menit lagi. Tidak apa kita baca dulu nanti. Jika waktu tidak memungkinkan kita membaca semua, kita tunda untuk pekan depan insyaAllah. Al-Khamis akmil. Bagaimana akmil ya kawan? Sempurnakanlah. Akmilil jumala. Kalimat. Sempurnakanlah kalimat al-atiyata berikut biwad'i dengan menempatkan fi'il mudhari'in munasibin yang sesuai. Naam, akmilil jumal al-atiyata. Sekali lagi ikhwan, terjemahkan. Sempurnakanlah kalimat-kalimat berikut biwad'i dengan meletakkan fi'il mudhari'in munasibin yang sesuai. Nah, kalau tadi hanya fi'il mudhari' dari dhahaba saja di latihan sebelumnya. Sekarang bebas. Benten? Nah, berarti di sini pertama perlu antum perlu bekal perbendaraan kata kerja. Ada sekedalik? Bala. Nah, maka perlu untuk mempunyai perbendaraan kata kerja agar nanti antum bisa menjawab soal-soal berikutnya. Siap ya, ikhwan? Insyaallah. Mana minta 3 soal di awali ikhwah fi studio. Anta Rabi, rakam al-awal, anta bolana? Ana Ustaz. Anta al-awal? La bas. Al-thani man? Rabi au Jatmiko? Nah. Jatmiko. Al-thalith Rabi. Nah, iqra bi sautin wadih wa la tasta'jil. Nah, Ustaz. Al-awwal. Naam. At-tulabu. At-tulabu. At-tulabu yal'abuna kuratal qadami kulla usbu'in. Mumtaz. Maratan thaniya ya Maulana. At-tulabu yal'abuna kuratal qadami kulla usbu'in. Naam, sahih. Masya Allah, kira'a jayda. Tarjim. Murid-murid bermain sepak bola setiap pekan. Naam, setiap pekan. Nah, di sini mana fi'ilnya tadi, akhi? Yal'abuna. Yal'abuna. Apa dhamir yang diisnadkan ke dalam fi'il? Hum. Kenapa antum yakin hum di sini? Naam, Ustaz, hum. Karena sebelumnya disandarkan ke tulab, Ustaz. At-tulab. Nah, at-tulab. Syukran ya, akhi. Jazakallah khair. Baik, Ustaz. Athani, tafadhal ya akh. Nathmiko. Athani. Al-mudarrisu yaktubu darsa ala saburati. Naam, al-mudarrisu yaktubu darsa ala saburati. Mumtaz. Pak guru menulis pelajaran di papan tulis. Naam. Sahih. Tafadhal ya Rabi'. Al-thalithu akhwati tagsilna siyaba bisabuni. Akhwati, maratan thaniya. Akhwati. Akhwa. Akhwati. La, akhwa. Al-kha. Akhwati. Sahih. Tagsilna siyaba bisabuni. Tagsilna, sahih akhwan. Akhwati tagsilna. Ah, sorry Khan. Ma dhamir huna ya Rabi'? Hunna. Tagsilna atau yagsilna? Yagsilna. Naam. Maratan thaniya ya Rabi'. Akhawati yagsilna siyaba bi sabuni. Naam. Tagsilna siyaba bi sabuni. Naam, sahih al-an. Nah, tarjim. Saudari-saudari perempuanku mereka mencuci baju dengan sabun. Mencuci baju dengan sabun. Sama. Sahih ya, ikhwan? Sahih. Naam, syukran ya, akhi. Jazakallahu khairan. Baik, Ustaz. Naam. Ya, kita berikan kesempatan untuk para pendengar melanjutkan latihan yang dimulai pada nomor 4. Ya, halo. Halo, Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Kembali Ummu Abdillah. Naam, Ustaz. Naam, Ummu Abdillah. Alhamdulillah. Masyaallah. Rezeki Ummu Abdillah. Tafadhali. Silakan. Silakan Ummu. 3 soal saya ke semua. Ya. Arabia. Ana aqra'ul Qur'ana kulla subahin. Ana aqra'ul Qur'ana kulla subahin. Naam, ana aqra'ul Qur'ana kulla subahin. Sahih. Tarjim. Ayat. Saya membaca Al-Quran tiap pagi. Setiap pagi, na'am. Teruskan, Al-Khamis. Al-Khamis. Atas maul akhbaru mina ida'ati kulla yaumin ya Abdawahi. Na'am, atas maul akhbaru, sekali lagi, mo. Atas maul akhbaru mina ida'ati kulla yaumin ya Abdawahi. Na'am, sahih. Terjemah. Apakah kamu mendengar ada berita dari radio tiap pagi, wahai Abdullah? Naam. Satu lagi, Mu. As-salis. At-talibatu yadhabna ila madrasati bihafiratil madrasati. Naam, yadhabna. Sahih. Terjemi. Para siswi itu pergi ke sekolah dengan bis. Pakai bis sekolah. Naam, dengan bis sekolah. Sekolah. Syukran ya Umma Abdullah, masya Allah. Ya. Mumtaz, daiman mumtaz. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Umm Abdillah yang sudah menjawab ya sampai nomor 6. Di belakang Umm Abdillah silakan kembali kami sapa. Halo. Nah, sudah masuk. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini? Umm Said di Bogor. Umm Said Bogor. Baik. Silakan. Naam, tafadhali ya Umm Said. As-sabi. Naam. Atasma'ul adhana fi ghurfatika ya Aliyu. Atasma'u, sahih. Mana tanya ya Umm Said? Atasma'ul adhana fi ghurfatika ya Aliyu. Naam, sahih. Terjemah. Apakah kamu mendengar azan di kamar Bapak Ali? Naam, sahih. As-samin. At-tulabu yas'aluna al-mudarrisa as'ilatan katsiratan. Naam, at-tulabu yas'aluna al-mudarrisa mudarrisa as'ilatan katsiratan. Naam, sahih. Para siswa bertanya kepada guru pertanyaan yang banyak. Pertanyaan-pertanyaan yang banyak. Naam, satu lagi, Umm Said. At-tasi. An-nisa'u yakulna tufaha. Mara tanya. An-nisa'u ya'kulna tufaha. Naam, ya'kulna tufaha. Nah. Sahih. Para wanita mereka sedang makan buah. Naam, masya Allah. Syukran ya Umm Said, masya Allah. Mumtaz. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umm Said, barakallahu fiik. Naam, telepon terakhir. Kita persilakan mungkin di belakang Umm Said tadi. Halo. Silakan, halo. Halo. Naam, Bapak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Di mana? Dari Abu Alfi. Abu Alfi di mana? Di Kebayan Lama. Naam. Naam, silakan ya Abu Alfi. Ya. Ada bukunya Pak Abu Alfi? Ada, ada, Ustaz. Naam, berarti sisa nomor yang terakhir Pak Abu Alfi. Ashar. Al-Ashir. Al-Ashir. Naam. Al-Mudiratu tarji'ul ana minal min maktabaha. Min? Min maktabaha. Maktabaha. Maktabaha. Ada min di situ. Min maktabiha. Naam. Min maktabiha. Maratan Thania. Sekali lagi Pak. Al-Mudiratu tarji'ul ana min maktabiha. Sahih. Tarjimi. Tarjimi. Kepala sekolah itu. Ini ibu kepala sekolah atau bapak kepala sekolah? Ibu kepala sekolah. Naam. Pulang sekarang dari perpustakaan. Maktabiha. Bukan dari maktabah. Dari kantor. Dari kantornya. Dari kantornya. Naam. Teruskan. Al-Hadi Ashar. Al-Hadi Ashar. Ana adrusu fi kulliyati. Naam. Al-Handasati. Al-Handasati. Naam. Saya belajar di Universitas Teknik. Di kuliah fakultas. Di Fakultas Teknik. Naam, sahih. Ana adrusu. Naam. Satu lagi, Pak siapa tadi? Abu Alfi. Abu Alfi. Atsani Ashar. Atsani Ashar. Ukhti. Ukhti taktubul ana durusaha fil daftari. Fid daftari. Naam, ukhti. Ukhti taktubul ana. Teruskan. Ukhti taktubul ana durusaha fil fid daftari. Fid daftari. Naam, tarjim. Saudara perempuanku menulis sekarang pelajarannya di buku tulis. Naam, durus ini mufrad atau jamak Pak Abu Alfi? Durus jamak. Jamak. Ini pelajarannya. Begitu terjemahannya Abu Alfi? Naam, pelajarannya. Naam, syukran. Syukran ya Abu Alfi. Jazakallahu khairan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas interaksinya Abu Alfi di Kebayoran Lama tadi. Jazakumullahu khairan. Baik, satu pertanyaan dari pesan singkat yang kami bacakan untuk menutup pertemuan kita, dan silakan disampaikan ikhtitam nanti, Ustaz. Nah, pertanyaan mengatakan, Ustaz, idofah harus sejenis atau tidak antara mudhaf dan mudhaf ilaihnya? Jazakumullahu khairan. Pertanyaan bagaimana dari Pak Ariza. Idofah antara mudhaf dan mudhaf ilaihnya, nah, apakah harus sejenis? Tidak, tidak harus sejenis. Nah, al-idofah yakni yang kita pelajari sejak jilid 1, dua kata yang kita gabung menjadi satu sehingga yang pertama jadi mudhaf, yang kedua jadi mudhafun ilaih, ini namanya al-idhafah. Ini tidak harus sejenis. Beda dengan hukum al-mubtada wal khabar. Begitu pula an-na'at dan al-man'ut. Masih ingat ya ikhwan? Al-mubtada wal khabar hukum asalnya, al-mubtada jenisnya sama seperti jenis al-khabar. Mubtada mudhakar, maka khabarnya juga mudhakar. Itu hukum asalnya begitu. Begitu pula an-na'at wal-man'ut. An-na'at wal-man'ut atau as-sifah wal-mausuf. Sifat dan yang disifatinya juga harus sama jenisnya. Ini mu'annath, maka ini mu'annas. Mudhakar, mudhakar. Adapun al-idhafah yang terdiri dari al-mudhaf wal-mudhaf ilai, maka tidak ada keharusan. Contohnya bagaimana, ikhwan? Miftahu sayyarati. Ahsanta ya Jatmiko. Miftahu mudhakar. Alas kedarik? As-sayyarati mudhakar wala mu'annath. As-sayyarah mu'annath. Al-jumlah sahihah? Sahih. Nah, begitu kebalikannya. Kalau mudhafnya mu'annath misalnya, mudhaf ilai boleh mudhakar. Contoh? Kuratul qadami. Ahsan. Kuratul qadami. Nah, kura mu'annath. Alas kedarik? Al-qadami mudhakar. Ini mudhaf dan mudhaf ilaih. Tidak ada kelaziman keduanya harus sama. Nah. Barakallahu fiik, sebagai ikhtitam kita. Nah, sebagai ikhtitam, ana ingin sedikit mengomentari tadi pertanyaan tentang sebuah ayat yang dibacakan. Apa tadi ayatnya? Huwal hayyul qayyum, begitu? Nah, kalau kita lihat kalimat yang ada dalam Al-Qur'an huwal hayyul qayyum, maka antum akan temukan ada di tiga surat. Yang pertama di ayat kursi yang sama-sama kita hafal, Al-Baqarah ayat 255. Bagaimana bacaannya? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Begitu pula di surat Al-Imran ayat kedua. Di ayat kedua, awal-awal surat Al-Imran. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-hayyu al-qayyumu. Kemudian juga di surat Ghafir ayat 65. Huwal hayyu la ilaha illa hu. Huwal hayyu. Lihat. Nah, kalimat al-hayyu al-qayyumu di situ, di surat Al-Baqarah ayat 255, ayat kursi. Kedua-duanya marfu. Dan kalau kita perhatikan, kita perhatikan penjelasan para ulama tentang terkait bahasanya. Pertama, bacaan Al-Quran dari mana kita dapatkan, ya Khan? Dari mana kita tahu ini al-hayyu atau al-hayya atau al-hayyi? Dari mana kita tahu itu? Bukankah bacaan Al-Quran adalah sistemnya talakki dari zaman ke zaman? Tidak boleh seseorang belajar Al-Quran itu tanpa talakki. Begitu pula tidak boleh dia merubah-rubah harakat di luar daripada yang kita dapatkan secara talakki dari zaman ke zaman. Kecuali kalau memang ada riwayat dari ulama qira'ah yang membaca demikian. Itu pun dengan penjelasan. Adapun kita yang bukan ulama qira'ah, kita bukan alim qira'ah, begitu pula kita juga baru saja belajar bahasa Arab, boleh tidak kita menebak-nebak huwal hayya al-qayyuma, lalu kita katakan ini yang paling benar? Al-hayya al-qayyuma, la. Tidak boleh seseorang berbicara tentang Al-Quran dengan berdasarkan kejahilan. Harus berdasarkan apa, ikhwan? Al-ilm, berdasarkan ilmu. Maka di sini silakan untuk melihat di tiga surat tadi yang disebutkan, Al-Baqarah 255, kemudian Al-Imran ayat kedua, kemudian surat Ghafir ayat 65 tadi, semuanya Al-Hayyu dengan Dhammah. Kemudian kalau kita lihat penjelasan para ulama tafsir di antaranya tentang I'rabul Quran, kita temukan di situ Al-Hayyu adalah khabar, Al-Khabar, Al-Hayyu. Mubtada'nya Allahu, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyumu. Al-hayyu itu khabar athani dan al-qayyumu juga khabar athalith. Sama-sama khabar. Di situ ada tiga khabar. Nah, dan kita semua tahu, kita sudah pelajari bahwa al-khabar, bagaimana ikhwan, harakat al-khabar itu? Marfu, ada sekedarik, marfu, dan tanda bahwa itu marfu adalah dengan? Dhamma. Dhamma, nah. Wallahu a'lam bissawab.